Wis kiai aja mok terus kenggon mundunging. Eh, enten apa Ndara? Katone kuwi mung njantur nanging bareng ndak rasake kaya bisa ngenani atiku. Awit nalika semono aku uga kesandhang wis tau ditulungi marang sawenehing satriya. Nanging nalika semono biyungku kuwi ora matur. Menawa yen aku bakal didhawuhake mulo aku sungkan sebab aku isih demen momong awakku dhewe. Kula niki nggih mung dongeng mboten kok nyemoni sinten-sinten Ndara Ayu. Wis liyane njantur wae kiai, aku arep pengen nonton nggonmu nyulap. Uli. Apa mo? Kene kabisanmu ketokno, kuwi tumuli nyulap po. Nggih, ya. Kula badhe nyulap nggih Ndara Putri. Iya. Moro enggal wiwitana kantong bolong. Nggih. Ning nggih ngantos-antos mengki ampun gumun jenenge men sulapan. Lemirsane kudu mboten kedhep. Iya. Niki kula ajeng gawe pangeram-eram. Kula ajeng nyulap. Nggih niku druwang dadi dhuwit. Iya moro coba tindak mong. Santos. Nah, niki driwange, nggih. Irsane nggih. Iya. Lho. Eh, niki driwang, driwang. Lho, driwang. Lho, nggih, masih driwang nggih. Lho, tesih driwang nggih. Lho. Tesih dirancang. Lho. Lho tes e kono. Lho. Gong, nyeditmu gong. Ah, kere, mbok mau ning jaba dadi raruh wong. Meneng wae. Kuwi ngopo nggih riyen iki japani ngoten. Eh, mengki. Mengki kula sulap druwang dadi puluhan ewon, nggih. Puluhan wong kena kuwi 5 rupiah wis lawas ngono kok bagonge jan gawe isin lak lek kandha puluhan ewan ki sapa heleh aku kok nggih mbok puluhan ewan ki apa wis raja apa piye aku gembol ewan kuwi ajeng matur kok puluhan. Iya wis aku seneng banget ing ngatasé druwang kok dadi dhuwit lawas. Ha nggih. Mulih anyar mboten enten. Nah, sakniki milih. Kula ajeng nyulap nggih. Niki mengke kula sulap suweng dadi sumpil. Oh, suweng lan iki le. Mbok sing rada cethok mboten kena diketoki kabeh gugur ngoten. Lele. Oh, sumpil. Suweng ilang kantun sumpil, lho sumpil. Nyetara de suweng kok. Gableke ya mung sumpil. Nyandi di kok gembal sumpil iki. Gemut-mutan mbok piye? Lah bali nek kaya sumpil. Ha niki kula ajeng nyulap malih. Kula nyulap niki enten blebekan mas kula sulap dadi selepen. Oh, pripun? Kudune kira malah selepen dadi mas kok diwale. Mboten. Blebekan mas nggih, lho kuning nggih, lho kuning lho. Lho selepen. Pinter banget ya biyong men batu-batu. Lah kok sak selepen kaya ngono ora. Jebon. Kula aja nyulap sarung dadi dhuwit. Lho. Iya to gadek kene ra. Pon. Kula aja nyulap buku not dadi dhuwit. Nyetok dol nek ra. Iki jan iso nyulap apa ora. Nek sing jan apik niku sulapane bapak kula niki pun Mang Pirsani. Kula dereng iso. Andek pun ora nyandi dinggawa dadung. Oh nggih Deng siji jane ning nggih. Pripun ngersake? Kula ajeng mangan druwang. Terus ajeng kula ulur. Moro coba. Eh nek niki mesti ora bakal. Nyang. Elah kalu. Aja diulu tenan. Pun rasa nyulap lah ngarep dituduki bae malah kalu. Pun niki. Niki kula nggawa teken. Ha, teken niki ajeng kula sulap ning sampeyan ampun nganti gila nggih. Iya, Kiai. Mongko kanthi ning tumuh. Salami mung awas eling. Eling lukitaning alam. Dadi udyaning dumadi. Jinarak kalian kinayon toko. Ponang teken sinulap dadi sawer. Kat godhoe nyalih endang broto saya gelumacar kapiandem.